bersama Edon Arisna. Stop. sini tuh enak banget ya. Enak banget, enak bisa banget. Bisa tertib, damai, goyangnya asik. Jogetnya juga asik. Betul. Ya.